Ayo goyang lagi saudaraku. Ada Nela Karisma. Ini lo barangnya. Sing Dito. Api lo barangnya. Iya, iya no. Iya. Wong urip kudu prasojo. Ojo me Terima kasih.